Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pembahasan yang telah lalu kita telah selesai membahas tentang munasakhat, yaitu pembahasan pada bab yang ke 13. Naam. Juga latihan yang ada pada bab ini. Adapun latihan, ya, ini sudah kita jadikan sebagai PR, ya. Sudah dikerjakan belum? Nah, baik, kita masuk dulu pada bab berikutnya, ikhwan. Labas, kita masuk bab berikutnya. Bab yang ke-14, yaitu pembagian tarikah. Pembagian tarikah. Maksud dari ilmu waris adalah kita menghitung bagian-bagian ahli waris, kemudian membagikan hak-hak mereka. Hadza huwa as-samarah. Samarahnya adalah bisa membagikan harta kepada ahli waris yang berhak, ya, sesuai dengan haknya. Ini samarah. Sehingga sebenarnya pembahasan ilmu faraid ini pembahasan yang sederhana. Ya. Upaya untuk mengerti hak seseorang sesuai dengan Alkitab was sunnah, dan kita sampaikan kepada mereka. Dan kita melihat bahwasanya pembagian ini langsung Allah yang membagi. Allah tidak membebankannya kepada akal-akal manusia. Di antara hikmahnya, Allahu a'lam, karena bab harta ini adalah bab yang sangat sensitif. Ya. Bermain hawa nafsu di dalamnya. Ya. Bermain hasad dan sifat tamak pada manusia. Naam, sehingga ketika ini dikembalikan kepada manusia, kita tidak bisa membayangkan betapa banyak kerusakan yang akan terjadi. Dari terputusnya hubungan silaturahim, kemudian mungkin sampai kepada pembunuhan. Alhamdulillah, pembagian warisan ini Allah subhanahu wa ta'ala, dia sendiri Allah subhanahu wa ta'ala yang membaginya. Sehingga sudah semestinya bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na, hadza sya'nul muslimin. Ini sifat seorang muslim, seharusnya demikian. Jadi kalau sudah dihitung, sudah jelas haknya masing-masing, kemudian diberi, ini hak kamu setengah, ini hak kamu seperempat, ini hak kamu seperenam. Kewajiban dia adalah menerima, karena ini dari Allah Jalla wa'ala. Naam. Nah, bab ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah melengkapi apa yang telah lalu kita bahas. Ada bab khusus, yakni bab taksim tarikah, pembagian tarikah. Naam. Ketika kita akan membagi warisan, biasanya kita akan dihadapkan kepada jenis-jenis harta. Ada harta yang mudah untuk dibagi, ada harta yang sulit untuk dibagi. Ada harta yang bisa dihitung ya, jumlahnya dengan mudah, ada yang ya, tidak bisa dihitung dengan mudah. Maka ini harus kita ketahui bersama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bahwasanya tarikah atau harta peninggalan mayit, ya, tarikah atau harta peninggalan mayit itu yang akan dibagikan kepada ahli waris ternyata ada dua jenis. Ya, ada dua jenis secara global. Jenis yang pertama adalah harta yang mudah untuk dibagi, mudah terbagi. Misalnya uang, ya, atau barang-barang yang bisa dihitung, bisa ditimbang, bisa ditakar, ya, seperti kurma, gandum, beras, dan yang semisalnya ini bisa ditakar. Nah, bisa ditakar. Seorang mati meninggalkan 1 ton beras. Seorang mati meninggalkan ya 1 ton gandum. Naam. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 1000 bungkus minyak ya, Bimoli misalnya. Nah. 1 literan. Ini kan bisa dihitung. Oh, dia pengusaha apa namanya sembako. Naam. Ini harta yang bisa dihitung, bisa dibagi dalam bentuk barang itu. Taib, jenis yang kedua adalah harta yang tidak bisa dibagi, ya, dengan mudah, karena jumlahnya yang sedikit atau karena memang sulit dan tidak bisa dibagi. Misal kendaraan, ya, orang punya kendaraan, seorang mati meninggalkan 1 mobil. Anaknya banyak, kef ya ini bagaimana membaginya, kan tidak bisa dibagi itu mobil, dipotong tidak bisa, ya diambil under deal-nya juga, ya tidak bisa, atau tanah yang terlalu sempit juga tidak bisa dibagi. Nah, seorang mati meninggalkan tanah ukuran 6 meter kali 15, nah, ya, depannya 6, belakangnya 15. Kanan kiri sudah rumah orang, anaknya 6, laki-laki semua. Toib mau dibuat bagi 6, masing-masing punya tanah 1 meter kali berapa? 15. Ya, tidurnya berdiri kan demikian ikhwan ya. Tidak bisa dibagi kalau tanah seperti itu. 6 meter kali apa namanya 15, ya, karena sempitnya. Ya. Taib. Nah, di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, terkait dengan harta waris. Bahkan terkadang ada harta waris yang sifatnya berjalan, berjalan. Ini masih menghasilkan. Seorang mati meninggalkan perusahaan, ya, perusahaan yang setiap bulannya mengeluarkan apa namanya hasil. Ya. Taib, mengeluarkan hasil. Seorang punya perusahaan, entah perusahaan apa ya, saham atau apa, mengeluarkan hasil. Taib. Nah, ini bagaimana ya. Ala kulli hal ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Setelah kita selesai menghitung fulan mendapatkan sekian, fulan mendapatkan sekian, fulan mendapatkan sekian, berikutnya adalah menerapkan pembagian itu dalam harta yang ditinggalkan oleh mayit. Harta yang ditinggalkan oleh mayit. Naam. Adapun untuk jenis harta yang pertama, maka pembahasannya mudah, sahal. Ya. Kita awali dengan jenis harta yang pertama, itu pembagian tarikah, dari tarikah yang mudah untuk dibagi, seperti uang misalnya. Naam. Kita lihat contoh misalnya ikhwan, seperti dalam buku. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang istri, seorang ibu, dan saudari kandung. harta yang ditinggalkan adalah uang tunai sebesar 240 juta misal. Naam. Ada rumah tapi rumah kontrak, ya, habis kontrakan. Ya. Ada mobil, mobil sewa, itu bukan punya dia. Ya. Tidak ada iskal di situ. Nam. Jadi hartanya ternyata hanya uang. Sebanyak 240 juta rupiah. Bagaimana cara membaginya? Taib, karena ini harta yang mudah untuk dibagi, ya tinggal kita hitung saja. Ya. Anak perempuan, dia seorang diri, maka dia memiliki hak setengah dari warisan. Cucu perempuan, dia mendapatkan 1/6. Takmilatus tsulutsain. Tidak ada muassib dan seterusnya. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada ya, abna furu' mayit. Mayit punya anak sehingga ibu mendapatkan 1/6. Istri mendapatkan 1/8 karena mayit memiliki anak. Adapun saudari kandung maka dia menjadi asobah. Nah, asobah ma'al ghair. Dia menjadi asobah ketika mewarisi bersama furu' inas. Mewarisi bersama dengan fara' unsa. Ya. Taib. Ada 1/2, 1/6, 1/8. Aslul masalahnya adalah 24. Aslul masalah 24. Anak perempuan mendapatkan setengahnya, yaitu 12 bagian sihamnya. Cucu perempuan 1/6 dari 24, yaitu 4, itu sihamnya. Ibu mendapatkan 1/6 juga, 4. Istri 1/8-nya, yaitu 3. Semua totalnya 23, tersisa 1. Ya. Sebagai hak untuk asobah, ya, saudari kandung, dia mendapatkan 1 bagian. 1 bagian. Naam. Alhamdulillah, ikhwan, mudah di sini namanya. Sudah terbagi secara apa namanya? Aslul masalah, tinggal kita terapkan. Cara pembagian waris dari tarikah jenis pertama adalah mengalihkan nisbah dengan tarikah. Mengalihkan nisbah. Nisbah yakni persentasenya, perbandingan antara siham dengan aslul masalah. Jadi anak perempuan adalah 12 kali 24 kali 240 juta. Naam. Taib. Dan seterusnya antum bisa lihat pada tabel, ya. Karena kebetulan aslul masalahnya 24, ya, harta yang ditinggalkan 240 juta ya sama ini sudah. Nah, tinggal dibagi-bagi, anak perempuan mendapatkan 120 juta, cucu perempuan 40 juta, ya, ibu mendapatkan 40 juta, istri 30 juta, saudari kandung ya 10 juta. Naam. Apakah rumusnya seperti itu atau dengan rumus yang lain? Ada 3 model di situ bisa dilihat. Naam. Bisa difahami ikhwan ya. Ini mudah, ya, sahal. Naam. Adapun untuk jenis berikutnya, ya, pembagian tarikah, ya, jenis kedua, yaitu harta yang tidak bisa dibagi dengan mudah. Ya, bukannya tidak bisa dibagi, ikhwan. Bisa dibagi, hanya saja sulit. Ya, harus ada langkah, harus ada apa namanya kesepakatan ini mau diapakan, penting untuk dibahas. Nah, mau diapakan ini. Adapun harta-harta yang tidak bisa dibagi, seperti sebidang tanah yang tidak mungkin dibagi karena sempitnya tanah, tidak bisa dibagi. Atau sebuah mobil, ya, atau perabot-perabot yang beragam harganya. Nah, ini kaif ya, ini bagaimana membaginya. Jangan dianggap remeh, terkadang perabot itu nilainya mahal, ikhwan, ya. Mahal, ya. Ada nilainya itu namanya. Ya. Kayu jati, ya, perabot-perabot itu namanya. Ya enggak bagus kalau dibagi sedikit-sedikit kan ya kan. Saya mejanya 1 namanya. Kamu kursinya namanya yang panjang. Namanya. Saya ininya saja namanya. Sulit sebenarnya untuk dibagi. Hartanya juga ya bermacam-macam. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya. Di antara upaya penyelesaiannya adalah ya, dengan menaksir atau menetapkan harga barang tersebut, ditaksir. Ya. ditaksir ya, dengan harga yang sesuai tentunya ya. Kemudian membaginya dengan tata cara pembagian di atas, membaginya dengan tata cara pembagian di atas. Artinya harus melalui penaksiran dulu karena hartanya beragam harganya. Nah, bisa jadi seorang mendapatkan harta dalam bentuk barang, taksirannya sudah sepakat. Ini perabot ini nilainya sekian, perabot ini nilainya sekian, tanah di sini nilainya sekian, tanah di sini nilainya sekian. Misalnya ada beberapa bidang tanah, ada tanah di sini, tanah di situ dan sebagainya. Ditaksir harganya, ya. Kemudian mungkin masing-masing memilih untuk mendapatkan barang-barang itu sesuai dengan taksiran, labas tidak masalah. Ya, atau dengan menjualnya. Kalau dengan dijual akan lebih sederhana. Dengan menjualnya sehingga didapatkan uang tunai untuk membaginya. Ya, dijual kemudian mendapatkan uang tunai. Tapi ini ada perabot ini. Perabot ada seperangkat apa namanya? Furnitur ya. Ada dipan satu, ada kursi tamu, tapi kita jual saja. Anaknya banyak, sulit untuk dibagi dalam bentuk itu, dijual. Karena jati ya, mahal. Ya, dapat harta, dapat 20 juta misalnya. 20 juta dibagi mereka sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Nah, kalau ternyata anaknya 10 laki-laki semua tinggal dibagi, 20 juta, 2 jutaan. Selesai, kamu 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, wabillahi taufik. Atau dengan menetapkan nisbah kepemilikan atas barang berdasarkan hisab. Ada rumah, yang rumah ini dijual juga sulit, tidak dapat-dapat. Nah, ditempati juga terlalu kecil, anaknya banyak, kaif yani bagaimana ini namanya. Nah, dijual tidak ada yang beli, misal ya setidaknya sudah diketahui nisbah masing-masing. Sudah diketahui nisbahnya masing-masing ya. Berarti nanti dikatakan ya, fulan memiliki hak seperenam atas rumah ini. Fulan memiliki hak setengah atas rumah ini dan seterusnya. Ya. Naam, sampai kemudian dimudahkan untuk ada pembagian atas mereka. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada orang yang memiliki dua jenis harta ini. Ya, yang bisa dibagi dengan mudah dibagi dulu dengan mudah. Ya. Yang belum bisa terbagi, ya. Naam, dilakukan upaya-upaya untuk bisa terbagi. Dilakukan upaya-upaya untuk bisa terbagi. Terkadang ada di antara ahli waris yang dia bersedia untuk membelinya. Ini juga bisa menjadi penyelesaian. Ini rumah tinggal anak 10. Rumah terlalu kecil, tipe 36. Anak 10 masing-masing sudah berkeluarga, kan repot. Iya kan? Bagaimana mau dibagi? Kamu dapat setengah kamar, enggak bisa. Tapi semuanya sudah sepakat. Ini memang hak kita bersama. Saya punya nisbah di situ. Ya, karena kebetulan anaknya laki-laki semua 10. Ini contoh yang gampang. Berarti saya punya hak di situ. Nisbah saya 1/10. Kamu juga 1/10. Kamu juga 1/10. Ya. Semuanya punya hak di situ. Ya. Nah, salah satu di antara mereka ada rezeki. Ya, misalnya sudah saya beli saja ini. Namun untuk saya, kebetulan saya juga belum punya rumah. Saya butuh rumah. Cocok ukuran segini ya, saya baru punya anak satu, anak dua, saya beli saja, harganya berapa? Nah, disepakati harga ya antara ahli waris itu ya, harganya di pasaran 200 juta atau beli 200 juta enam, atau disepakati lebih murah enggak apa-apalah keluarga ya, misal ya, 180 juta enggak apa ya, tapi diberikan 180 juta, dibagi 10 rata ya. Kalau 180 bagi 10 berapa? 18 juta. Ya. Baik. Masing-masing dapat 18 juta. Termasuk yang beli. Ya. Dia punya hak juga di situ. Nisbahnya itu 1/10. Taib. Nah kalau hartanya itu berupa perusahaan, ya, yang setiap bulannya masih menghasilkan, ya, ya hasilnya itu nanti dibagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan nisbah kepemilikan dia. Ya. Kebetulan punya perusahaan warung bakso, misal, warung bakso. Ya. Kalau dibagi malah tidak menghasilkan, kan demikian. Ya. Saya minta gerobaknya, saya minta tidak ketemu, sudah biarkan saja jalan. Ya. Ada hitam di atas putih, nah, hasilnya itu nanti dia apa? Dibagi. Ala kulli hal, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah. Ini urusan harta yang kita harus apa namanya, harus bagikan sesuai dengan apa bagiannya masing-masing. Naam. Taib. Kita nasihatkan juga kepada antum semuanya untuk mungkin banyak membawa fatwa, membaca apa, untuk banyak membaca fatwa, ya, fatwa-fatwa para ulama dalam bab ini, ya. Baik dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah atau fatwa Lajnah Daimah, ya, atau yang lainnya, akan didapatkan kasus-kasus, ya, warisan, ya, kasus-kasus warisan, ya, dan di situ mungkin akan ada keserupaan-keserupaan dengan problematika yang kita hadapi di tengah masyarakat. Nah, na'am. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan bab yang ke 14, wadih insyaallah. Nah. Coba antum lihat latihan, ya, latihan. Selesaikan kasus-kasus waris berikut ini, kemudian bagikanlah tarikah kepada ahli waris sesuai dengan siham yang mereka peroleh. Ya. Yeah. Baik, soal yang pertama, ikhwan. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 3 orang istri, 5 anak perempuan, kemudian ibu, kemudian saudari seayah. Harta yang ditinggalkan sebanyak 120 juta. Nah, siapa yang mau menyelesaikan nih di papan tulis ini? Antum siap, Mas? Coba antum tulis. Ini atau? Antum tulis, ya. Seorang meninggalkan 3 zaujah. Bisa itu. Baik. 3 zaujah, 5 anak perempuan, 5 bintun, 5 banat. Kemudian ada ibu, al-um, ada ukhtun li'ab. Ibu, kemudian saudari seayah. Nah. Baik, bagaimana ini pembagiannya? 3 istri berapa, Mas? 1/8. Kenapa 1/8? Ada anak, ya. 3 istri 1/8. Tulis 1/8. Sebelah sini atau ewa. Istri 3 1/8. 3 anak perempuan berapa? 5 anak perempuan. 2/3, taib. 2/3 karena mereka lebih dari satu, tidak ada muasib. Ibu berapa? 1/6, taib. Ibu 1/6. Saudari saya? 1/4. Asobah bil ghair. Afan, asobah ma'al ghair. Asobah, dia asobah. Saudari saya asobah. Nah, aslul masalahnya berapa? 24. Uktubu. Asal masalah 24. Istri 1/8 berarti 24 bagi 8 berapa? 3. Nah, 5 anak perempuan, 2/3 berapa? 16, taib. 16. So, ibu, 1/6, 4. Terus saudari saya, sisa, ada sisa enggak? Berapa? 16 sama 3, ya. Ya. Berarti sisa 1. Baik. Antum perhatikan ikhwan, masalah ini perlu ditashih enggak ikhwan? Perlu enggak ditashih? Hah? Cukup. Siapa yang tidak sependapat dengan pendapat cukup? 16 bagi 5 bisa enggak? Enggak bisa ikhwan, harus ditashih itu. Ya, 16 tidak bisa dibagi 5, harus ditashih. Ya. Dikalikan dengan adadur ru'us, dengan dikalikan dengan 5. Nah, 5 kali 24 5 kali 2 100 kali 4 120. Nah, ini soal sudah dibuat sama ya, kawan. Asal masalah 120 jadinya, ya. Nah, istri 3. 3 kali 5 15. Mas. Istri taib. 5 anak tadi 16 kali 5 berarti 80. Ya. Ya, 16 kali 5 80. Betul. Kemudian ibu 1/6 berapa tadi? 4. 4 kali 5 20. Ini 5. Betul, 120 total. Total 120. Nah, karena harta yang ditinggalkan 120 juta ya, sudah sesuai dengan aslul masalah. Ya, berarti 3 istri mendapatkan 15 juta. Dibagi 3, masing-masingnya berapa? 5 juta. Untuk anak perempuan 80 juta nanti dibagi 5. Ya, masing-masingnya mendapatkan 16 juta. Dan seterusnya. Itu soal nomor 1. Baik. Ini termasuk jenis harta yang mudah untuk dibagi, yaitu uang tunai. Baik. Nah, sekarang tanah, kawan. Tanah. Soal nomor 2. Antum, coba. Kenapa? Baik. Kita kerjakan saja bersama ya, kawan ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, ya, saudara seibu. Jadi ada satu saudara seibu, kemudian 4 saudari seibu. Jadi saudara saudari seibunya 5, ya. Saudari seibu 1, kemudian 4 saudari seibu. Saudari sekandung 1 orang, kemudian nenek dan istri. Nah, saudara seibu dan saudari seibu itu sama-sama ikhwan, laki perempuan tidak ada bedanya, ya. Jadi berarti seorang mati meninggalkan 5 saudara saudari seibu. Berapa hak mereka 5 saudara saudari seibu ikhwan? Hah? Sepertiga, ya. Mereka haknya sepertiga. Saudari sekandung 1 orang berarti setengah. Nenek berapa? 1/6, tidak ada yang lain nenek. Istri 1/4 karena tidak ada anak, ya. Baik. Dari kasus ini, ya, seorang mati meninggalkan 5 ikhwah li'um, ya, laki dan perempuan sama. Jadi jangan terkecoh yang satu laki-laki satu perempuan. Kenapa saya pisahkan? Mimbab yudhakirukum, untuk mengingatkan antum, maksudnya laki-laki dan perempuan, untuk saudara saudari seibu dari mayit tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Intinya mereka 5, ya, ya, 5 saudara saudari seibu, mereka berhak mendapatkan sepertiga harta. Saudari sekandung, karena dia satu orang, dia setengah. Um-um, nenek atau um'at, 1/6. Zaujah, 1/4, karena tidak ada apa? Anak. Ya. Sudah, ikhwan, sepakat sampai sini? Ada yang tidak sepakat? Ya, barangkali saya salah. Taib, aslul mas'alah adalah 12. Ya. Aslul mas'alah 12. Tinggal kita bagi sihamnya. Untuk 5 ikhwah li'um mendapatkan 1/3. 1/3-nya adalah 4. Ukhtun syaqiqah setengahnya yaitu 6. Nenek 1/6-nya yaitu 2. Zaujah, ya, 1/4 yaitu berapa? 3. Antum jumlahkan sihamnya semuanya, totalnya lebih besar daripada aslul masalah. Iya atau tidak? 4 tambah 6 sudah 10. 10 tambah 2 12. 12 tambah 3 berapa? 15. Berarti masalahnya aul. Ya. Ini terjadi aul. Aul yakni ketika majmu' siham lebih besar daripada aslul masalah. Solusinya adalah dengan langsung mengganti aslul masalah qadimah sebelumnya yang 12 menjadi aslul masalah jadidah, yaitu majmu' siham sebanyak 15. Jadi aslul masalahnya berubah jadi 15. Taib, aslul masalah menjadi 15. Kemudian soal berikutnya, ini butuh ditashih atau enggak, ikhwan? Apakah semuanya sudah bisa terbagi? Belum bisa terbagi, ya. Karena di situ jatah untuk ikhwah li'um itu 4, sementara jumlah kepalanya berapa? 5. 4 bagi 5 enggak bisa. Ya. 4 dibagi 5 enggak bisa, sehingga perlu ditashih, yaitu dengan mengalihkan aslul masalahnya dan semua siham yang ada di bawahnya dengan adadur ru'us, jumlah kepala yang kita akan mentashih yaitu 5, tinggal dikalikan 5, ya. Baik, jadi aslul masalah 15 dikalikan 5 ketemunya 75. Aslul masalahnya adalah 75. Kemudian siham untuk 5 ikhwah li'um 4 kali 15. Maaf, 4 kali 5 yakni 20. Ya. Berarti nanti masing-masingnya mendapatkan 5. Ya. Ukhtun syaqiqah, ya. 5 kali 6 yaitu 30. Nenek 2 kali 5 yaitu 10. Zaujah 3 kali 5 15. Nah, taib sudah terbagi dalam bentuk hitungan. Dalam bentuk hitungan sudah selesai, tinggal kita terapkan harta yang mau dibagi. Hartanya adalah tanah seluas 10.000 meter. Naam. 1 hektar. Ya, mungkin masih bisa dibagi karena ini luas, ya. 10.000 ini masih bisa dibagi. Mungkin dibuat petak-petak barangkali untuk perumahan. Ah, kamu jatahnya sekian, jatahnya sekian. Disesuaikan dengan apa? Dengan gambar ini, ya. Toh, misalnya dibuat perumahan, ya, ternyata atau dibagi menjadi 75 petak, ya, ya kamu dapat sekian petak, kamu dapat sekian petak sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang telah dihitung tadi. Atau kalau memang apa namanya mau dijual, ya dijual, kemudian di apa namanya dibagikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Naam. Al-muhim tanah seluas ini masih bisa dibagi, ya, biidnillah azza wajalla. Dan seterusnya, ikhwan, masih ada satu latihan, antum nanti kerjakan sendiri, dicoba, ya. Soal nomor 3 adalah seorang meninggal dunia dengan ahli waris anak perempuan, ya, seorang anak perempuan, kemudian seorang ayah, seorang suami, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki dan ibu. Kemudian di sini ada tambahan soal. Mayit memiliki hutang 20 juta dan berwasiat 15 juta. Harta yang ditinggalkan 100 juta rupiah dan 1 ton beras. Nah, gimana pembagiannya? Nah. Baik. Nah, ini dihitung betul, ya. Dihitung nanti gimana pembagiannya, ya. Ini masih bisa dibagi semua, uang juga mudah dibagi, beras 1 ton juga sahal untuk dibagi. Nah, ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bab yang ke-16 dari buku ini, yakni bab tentang pembagian tarikah. Dan insyaallah taala sisa dari pembahasan kita adalah pembahasan-pembahasan yang ringan, ya, masail. Diawali dengan bab yang ke-15 tentang khunsa muskil, ya, orang yang tidak jelas kelaminnya. Kemudian bab yang ke-16 tentang orang-orang yang hilang, mafkud. Bab yang ke-17 tentang janin, yakni kaif, bagaimana nasib janin, ya, janin yang ada dalam kandungan, apakah mereka punya hak warisan. Kemudian bab yang ke-18 adalah bab tentang kasus orang yang meninggal secara kolektif bersamaan, ya. Sementara antara mereka ada hubungan waris mewarisi, ya. Kecelakaan mobil, ya, satu keluarga, ada ayah, ibu, kakak, adik, kif, ya, ini bagaimana. Nah, kecelakaan atau mungkin tenggelam atau tanah longsor ila akhirih. Nah, sementara mereka ada hubungan waris mewarisi. Kemudian juga masail yang terkait dengan dzawil arham, bab yang ke-19. Dzawil arham. Nah, ini insyaallah akan kita lalui pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadri, kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.